pergi baru menghilang. Apa yang kurang dengan kesayang ku jaga baik malam ke siang. Semakin jauh kukukan harta rada, jujur arindu setara mau bercanda. Saat itu saya lapis dengan bunda, sutara bisa hanya usada. Sarendo setiap pagi like sama nanti mentari baby. Kemari kok kemari kok kemari bye. Tanpa logo lama ada terasa susah. Bila kau pergi dan menghilang terasa sah di dalam jurang. Dan kau pergi membawa tenang buat sehati putra tenang. Cobalah ingatlah baby. Dan kau tahu saya ingin jangan kau pergi. Salah coba bilang. Selamat.